إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار واتقوا الله عز وجل. Hadis yang ke-131 dari kitab Umdatul Ahkam, yakni hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ja'a minkum al-jum'ah falyaghtasil." Barang siapa di antara kalian mendatangi Jumat, hendaknya dia mandi. Telah lewat penjelasan silah di kalangan para ulama akan hukum daripada mandi Jumat. Dari sana telah kita sebutkan tiga pendapat, dan yang rajih dalam perkara ini wallahu ta'ala alam bisawab adalah pendapat jumhurul ulama, yakni mustahab, dan ditekankan lagi pada keadaan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Misal seseorang berada dalam keadaan keluar keringat sehingga keluar bau yang kurang sedap, karena persyaratan daripada mandi Jumat itu bukan ru'yah tetapi itu merupakan wasilah, bukan darul ghusl, bukan yang itu adalah mandinya itu sebagai bentuk ta'abbud, akan tetapi tanadduh, wasilah kepada tanadduh, membersihkan badan, menghilangkan bau badan, di mana di situ berkumpul manusia, kaum muslimin dalam jumlah yang banyak. Dalil-dalilnya masing-masing pendapat telah disebutkan. Baik. Berikutnya Syekh Al-Basam rahimahullah menyatakan al-ahkam al-ma'fuzah minal hadith, hukum-hukum yang bisa diambil daripada hadith. Al-awwal yang pertama, dhahirul hadith wujubul ghusl di sholatul jumu'ah. Dhahir daripada hadith ini adalah wajibnya mandi untuk sholat pada hari Jumu'ah. Walakhu hamlul hadith ala dhahiri, dan asalnya adalah membawa hadith sesuai dengan dhahirnya. Wa taqaddam al-khilaf fi dhalika wa adillatu, dan telah lewat khilaf dalam masalah ini dan dalil masing-masing pendapat. Jumhurul ulama yang menyatakan mustahabbah, ya, mari telah kita pelajari. Apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Basam. Dan itu pendapat yang rajih. Dari apa yang telah disebutkan dalil-dalilnya. Kemudian pendapat Zahiriyah yang menyatakan akan wajibnya dan telah ada jawaban pada apa yang disebutkan oleh mazhab Zahiriyah. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka beliau memberikan rincian hukum, yakni wajib bagi orang yang berkeringat atau muncul dari badannya mungkin juga dari pakaiannya, bau yang kurang sedap, yang dengan itu memberi gangguan kepada yang lainnya. Adapun jika tidak ada ilah ini, maka hukumnya tidak sampai kepada wajib. Dan ucapan Ibn Abbas di saat sudah ditanya apakah mandi pada hari Jumat itu wajib atau tidak, jawabannya tidak. Hanya saja mandi itu lebih utama. Ini makna daripada istisqa. Kemudian Ibn Abbas menjelaskan asbab buruk, sebab ya tersampaikannya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipahami oleh Zahiriyah sebagai wajibnya mandi. Sedangkan Ibn Abbas dalam perkara ini, penjelasan seorang sahabat Rasul terkait dengan asbab wurudil hadis itu fi hukmil makruh, itu kaidah, kaidah dalam usul. Penjelasan seorang sahabi terkait dengan asbabul wurud itu adalah fi hukmil makruh. Karena jelas itu merupakan perkara yang terjadi di masa Rasulullah SAW seperti itu. Kemudian al-hukmu tsani yang kedua atau al-faidah tsani wa fihi dalil ala anna al-ghusl yakunu lis-shalah, dan padanya terdapat dalil bahwasanya mandi itu lis-shalah, yakni di ajli shalah, untuk kepentingan sholat. Maknanya bukan karena itu adalah hari Jumat, tetapi karena akan sholat Jumat. Dan terjadi khilaf di situ. Wa yuqaddam 'alaiha, dan ini konsekuensi di saat dipahami bahwasanya mandi itu untuk sholat, maka tentunya yuqaddam 'alaiha. Jadi yuqaddam al-ghuslu 'ala sholat, didahulukan mandi daripada sholat. Mandi dulu, baru kemudian sholat Jumat. Wa huwa sahih, dan ini pendapat yang sahih. Dan ini pendapat jumhur ulama. Li'annahu maqsudun laha la liyaumiha, karena mandi tersebut ditujukan untuk sholat, bukan ditujukan untuk hari Jumat. Khilafan di zahiriyah alladzina yarawun annal ghusla yakfi walau ba'da sholat. Berbeda dengan pendapat zahiriyah yang memang sering ya, pendapat zahiriyah ini pendapat aneh. Yang mereka memandang bahwasannya mandi itu mencukupi meskipun setelah sholat, karena mandi itu adalah ilyau lari sholat. Baik, kita bahas di sini pemaparan daripada para masyayikhuna, sebagian daripada para ulama, terkait dengan perbedaan pendapat dalam masalah tersebut. Menjadi dua pendapat. Yang pertama bahwasanya mandi Jumat itu di ajli sholat, ajli sholat, untuk sholat, untuk kepentingan sholat, sehingga dimulainya adalah semenjak terbit fajar. Hingga menjelang dilaksanakannya sholat Jumat. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Adapun yang menyatakan bahwasanya mandi itu adalah lil yaum, karena hari Jumat. Maka ini merupakan pendapat Ibnu Hajar Al-Thahiri yang dipilih oleh sebagian dari mazhab Hanafiyah. Di antara dalil-dalil yang digunakan oleh pendapat itu, adalah hadis ini. Di antaranya, hadis Ibnu Umar, "Idza jaa'a ahadukum al-jum'ah falyaghtasil." Jika salah seorang kalian datang untuk melakukan Jum'at, di sini tentunya melakukan sholat Jum'at, hendaknya dia mandi. Maka sisi pendalilannya adalah dikaitkannya mandi dengan kedatangannya kepada sholat Jum'at. Idza jaa'a, ini kalimat jaa'a ini menjadi dalil. Idza jaa'a ahadukum al-jum'ah falyaghtasil. Apabila salah seorang kalian datang untuk menjalankan sholat Jum'at, hendaknya dia mandi. Demikian pula dalil daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang kemarin sudah kita baca dalil-dalilnya, kita ulang di sini sisi pendalilannya yang kita akan sebutkan nanti. Kana nas yantabuna yawmal jum'ah min manazilihim wal awani fayatur fil hubar yusibuhum al hubar wal arab fayahudu minhum al arab fa'ata Rasulullah SAW insanun minhum bahwa idhi faqala Nabi SAW lau annakum tatawhartum liyawmikum hadha. Adalah orang-orang, mereka keluar pada hari Jumat menuju masjid dari rumah-rumah mereka. Mereka datang dalam keadaan tertimpa oleh hujan, debu, dan keringat bercucuran dari mereka, keluar dari badan-badan mereka. Tanpa salah seorang mereka mendatangi Rasulullah SAW dalam keadaan beliau di sisi. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, lawan nakum tatoh hartu. Seandainya kalian itu, ya ini mandi. Diyaw bikum hada, untuk hari kalian ini. Maka di sini, dikait mandi untuk kedatangan mereka menuju sholat Jum'at. Seandainya mandi Jum'at itu bukan untuk sholat, tetapi untuk hari, tentunya Rasulullah SAW tidak akan mengatakan kalimat tersebut. Kenapa? Karena itu belum selesai hari Jumatnya. Masih tersisa nanti pada Jumat, masih bisa. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan demikian, menunjukkan bahwa mandi itu kaitannya dengan sholat Jumat. Kemudian hadis Ibnu Abbas yang kemarin juga telah kita baca dari Ikrimah, bahwasannya orang-orang dari negeri Iraq mendatangi Ibnu Abbas. Kemudian mereka bertanya, ya Ibnu Abbas, atara usla yawmal jumu'ah wajiban? Wahai Ibnu Abbas, apakah engkau memandang bahwasannya mandi pada hari Jumat itu wajib? Oh lala, Nabat menjawab tidak. Walakinnahu abhar wa khair liman ihtasal, tetapi itu yang lebih suci, lebih baik, lebih bersih bagi orang yang mandi. Wa man lam yaghtasil falaisa alaihi wajib. Adapun yang tidak mandi, maka mandi itu bukan wajib atasnya. Wa sa'ukhbirukum kaifa bada'a usul, dan akan aku beritakan bagaimana permulaan disyariatkannya mandi. Kana nas majhudin yaghtasuna suf wa ya'maluna 'ala dhuhurihim. Dahulu mereka berada dalam keletihan, susah payah, sengsara hidupnya di masa tersebut, kehidupan ya berat, pekerja-pekerja berat. Mereka memakai pakaian dari wol, dari kulit kulit binatang. Mereka bekerja dengan punggung-punggung mereka. Wakana masjiduhum dayyaqan muqarib as-saqf. Ditambah lagi masjid mereka itu sempit dan atapnya pendek. Bisa dibayangkan. Ya. Kita masjid yang lumayan cukup tinggi atapnya ini saja kalau hari Jumat, bagaimana rasanya? Itu sudah ada kipas angin, masih juga terasa gerah. Apalagi pada masa tersebut. Innama huwa ish. Masjid tersebut ibaratnya seperti tenda. Faqaraja Rasulullah SAW fi yaumin har. Maka keluarlah Rasulullah SAW pada hari yang panas. Wa araqan nas fi dhalika suf. Hatta thara minhum riya. Ada di dhalika ba'dhum ba'd. Dan orang-orang bercucuran keringat mereka pada pakaian suf, yang wol yang mereka pakai, hingga kemudian bau daripada keringat-keringat mereka itu diterbangkan oleh angin dan mengganggu sebagian satu dengan yang lainnya. Falamma wajada Rasulullah SAW tilkari, maka di saat Rasulullah SAW mendapati bau tersebut, akhirnya juga sampai kepada beliau bau yang kurang sedap. Rasulullah SAW berkata, ayuhan nas, idza kana hadzal yaum fasilu. Wahai manusia, jika kalian berada pada hari ini, yakni untuk sholat tentunya kaitannya, ya, fasilu. Karena kaitannya dengan bau yang tadi disebut. Waliyamassa ahadukum afdal ma yajid min dunni wa tini. Gandanya dia yang memakai yang paling baik apa yang dia dapati dari minyak rambutnya dan minyak wanginya. Ibn Abbas kemudian menyatakan tumaja Allah bil khair wala bisu ghair rasul wa qafu al-amal wa usi'a masjiduhu wa dhaba ba'dul lati kana yu'ti ba'dhu ba'dan min al-arab. Kemudian Allah datangkan dengan kebaikan, kemudian mereka tidak lagi memakai pakaian dari wol, dan mereka pun dicukupkan dalam amalan, diluaskan masjid-masjid mereka, dan hilanglah sebagian dari apa yang mereka ya mendapatkan gangguan sebagian satu dengan yang lain. Sisi pendalilan daripada amal ini, bahwasannya mandi tersebut disyariatkan untuk tujuan tanatuh, ditanti, untuk menghilangkan bau-bau badan yang kurang sedap terkait dengan sholat Jumat. Jadi bahwasannya hal tersebut disyariatkan sebelum sholat. Sehingga ini sangat jelas sekali bahwa hal tersebut disyariatkan di sholat lalu jauh. Demikian pula atar Umar di saat Umar khutbah kemudian datang Utsman bin Affan. Di situ juga ditegur sama Umar bin Khattab, ya kan? Umar mengatakan ayatus sa'ati, waktu apa ini? Kemudian Utsman menyatakan ini sebelum dua aku sibuk dan sempat pulang dan sempat ini. Tidaklah aku kembali kepada keluarga melainkan dalam keadaan karena mendengar adzan. Sehingga aku tidak lebih daripada hanya sekedar berwudu saja. Ditegur sama Umar. Wal wudu aidan, hanya wudu saja. Wudu saja ini dipermasalahkan sama Umar bin Khattab. Waqad alim ka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'mur bil ghusl. Padahal kota Rasul memerintahkan untuk mandi. Di sini seandainya ghusl atau mandi tersebut adalah disyaratkan karena hari Jumat, maka tentunya Umar bin Khattab tidak bisa untuk menyampaikan hal tersebut kepada Utsman karena masih tersisa setengah hari. Iya kan? Masih tersisa setengah hari. Dan Utsman pun juga bisa mengatakan bahwasanya kalau itu mau dipahami karena hari Jumatnya bukan karena sholatnya, ya nanti saya setelah ini akan mandi. Tapi tidak. Ya. Dipahami oleh para sahabat bahwa perintah ghusl itu adalah karena apa? Karena sholat. Demikian pula hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu manifasal yaumal jumu'ah guslal janabah. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, mandi janabah. Tumma rohas. Kemudian dia berangkat ke masjid. Fakaan nama korroba badana. Maka seolah-olah dia berkorban seekor unta. Waman roha bisna'at ilmaniyah. Dan barang siapa yang dia berangkat pada jam yang kedua. Fakaan nama korroba bakolo. Maka seolah-olah dia berkorban seekor sapi. Waman roha bisna'at ilmaniyah. Dan orang yang berangkat pada jam yang ketiga. Fakaan nama korroba kapsan. Akron, maka seolah-olah dia berkorban seekor kambing yang bertanduk. Waman roha bisna'atul rofi'ah, bakaan nama korroba dajajah. Dan orang yang berangkat pada jam yang keempat, maka dia seolah-olah berkorban seekor ayam. Waman roha bisna'atul rofi'ah, bakaan nama korroba bintoh. Adapun yang berangkat pada saat, pada waktu yang ke-6 atau yang ke-5, maka seolah-olah dia berkorban sebutir telur. Fa'idah korban imam hadrotil malaikat yastami'una. Di saat imam kemudian keluar, maka para malaikat pun hampir untuk mendengarkan zikir peringatan. Syahidnya di sini adalah tumma roha manita salah tumma roha. Maka di sini ghusl itu dikaitkan dengan apa? Berangkat ke masjid. Ini menunjukkan ya bahwa mandi Jumat itu karena sholat dan bukan karena haid. Ini pendapat jumhur ulama. Adapun dalil-dalil yang digunakan oleh mazhab Dzahiriyah, maka sifatnya umum, ya, sifatnya umum. Semisal hadis Abu Sa'id Al-Khudri, al-ghuslu yaumal jum'ah wajibun 'ala kulli muqallid. Mandi pada hari Jumat itu wajib atas setiap muqallid. Nah, di sini umum. Ya kan? Mandi pada hari Jumat. Nah, sedangkan hari itu dimulai dari pagi sampai ya tenggelam matahari gitu. Hari dari semenjak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Maka kalimat al-ghuslu yaumal jum'ah, ya, yaum diidhofahkan, ya, dinisbatkan kepada Jumat. Berarti itu kepada hari Jumat. Maka ini dalil sifatnya umum. Ya, dalil sifatnya umum. Sehingga secara faedah dalil-dalil yang umum dibawa pada makna yang khusus. Sedangkan apa yang dibawa oleh jumhurul ulama adalah dalil-dalil yang khusus. Maka dari sisi ini sangat tampak sekali, ya, akan kuatnya argumentasi jumhurul ulama. Itu satu sisi. Sisi yang lain tadi telah disebutkan, yakni tujuan daripada mandi itu adalah litanbih wa izalah ar-raihah al-karihah, untuk menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Baik, faedah yang ketiga disebut oleh Syekh Al-Basam. Fihi dalil ala annal afdal an yakuna al-ghusl qabla adhiha ila salatiha. Di sini juga terdapat dalil, dan dalil-dalil yang disebutkan jumhur tadi semuanya menunjukkan akan hal ini, ya. Bahwasanya yang paling afdal adalah mandi tersebut dilakukan sebelum pergi, menjelang perginya dia, ya, menjelang perginya dia menuju masjid untuk sholat Jumat. Kalau berangkatnya ke masjid masih nanti, misalnya dia pengennya berangkatnya masih nanti jam-jam 11 misalnya. Ya, mandinya jam 11 kurang seperempat, setengah 11. Kubel menjelang daripada keberangkatan dia. Jangan mandinya pagi, ya, pada subuh atau jam 6. Berangkatnya masih nanti. Jangan dia beraktivitas dengan aktivitas yang lain, ya. Maka kalau yang demikian ya anggaplah tadi mandi untuk kesegaran saja. Mandi Jumatnya diniatkan di saat menjelang berangkatnya ini. Jadi mandi lagi. Mandi yang pertama adalah ada saja kebiasaan yang dia lakukan. Mandi yang kedua, kubel daripada sholat Jumat, itu yang dia niatkan untuk mandi Jumatnya. Ini supaya mendapatkan afdholiyah di dalam hadis. Karena di dalam hadis ini dinyatakan man ja'amikumul jumu'ah falyaghtasil, datang di saat datangnya. Dan apa yang disebutkan daripada hadis-hadis yang lainnya juga menunjukkan akan makna tersebut. Kemudian al-faidatul arabiah yang keempat atau al-faqh arabiah min hikmah masru'iyyati hadzal ikhtisar. Yastadilu ala annahu yanbaghi lil insan an ya'tiya ila tawafin al-ibadah wa shalah ala ahsani hal. Termasuk daripada hikmah disyariatkannya mandi ini, yustadil ala atau diambil dalil dengannya bahwasanya yang bagi lil insan sepatutnya bagi seorang aliyah dia ikan mawas dengan ibadah, dia datang ke tempat-tempat ibadah buat sholat dan tempat sholat ala ahsan hal, ahsan hal wa ahsan hayna, kondisinya dan penampilan kondisinya dalam artian bersih badannya, tidak ada bau keringatnya ya. Kalau memang memiliki sesuatu yang bisa untuk menghilangkan bau dia pakai, atau bahkan untuk memberikan keharum-haruman, pewangian apa yang ada di rumahnya dia pakai. Ahsan hal wa akmal hayah, dan penampilan pakaian, dipilih pakaian yang bagus, pakaian yang bersih, tidak mesti pakaian yang baru, tapi pakaian yang bersih, pakaian yang rapi. Allah Azza wa Jalla menyatakan ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai bani Adam, khudhu zinatakum, pakailah perhiasan kalian, 'inda kulli masjidin, saat kalian masuk masjid. Sehingga khudhu zinatakum di sini dalil akan menutup aurat secara pasti, ya. Lebih daripada itu, ya. Di saat seseorang memiliki sesuatu yang lebih dari sekedar untuk aurat, maka dia pakai. Kenapa? Karena hal ini menunjukkan akan, ya, bentuk syukur dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah yuhib an yura aba nikmatihi ala 'abdi. Allah Subhanahu wa taala suka untuk tampak bekas daripada nikmatnya pada hambanya. Mas pantasnya kemudian orang, ya, memakainya, pakai apa yang dimiliki daripada pakaian-pakaian itu. Dan Rasulullah SAW memerintahkan supaya tidak memiliki dua setel pakaian untuk sholat Jumat. Kemudian berikutnya anna masru'iyyatal ghusl liman arada idana sholat, bahwasannya disyaratkannya mandi itu bagi orang yang hendak mendatangi sholat, bagi orang yang hendak mendatangi sholat. Baik laki-laki maupun perempuan. Hanya kalau perempuan tidak boleh pakai minyak wangi ke masjid. Pertanyaan mandi. Mandi diserahkan. Iman aroda irjana sholat, bagi orang yang tidak sholat. Amma bayru, adapun selain dia, fala yusra' lahul husul, maka tidak disyariatkan untuk kemudian mati. Lafaz syarah tidzalika lafzul hadis inda Ibn Khuzaimah. Dan sungguh telah sorry dengan lafaz demikian pada riwayat Ibn Khuzaimah. Bahwa malam yang dihafali sa'alaihi ghusl. Malam yang dihafali sa'alaihi ghusl. Dan dalil-dalil tentang permasalahan ini banyak sekali. Jadi di sini disyariatkan mandi itu bagi siapa saja yang tidak mendatangi sholat Jumat. Dalilnya adalah idza jaa'a ahadukum al-jum'ah falyaghtasil. Ini dalam hadis Umar. Kalimat idza jaa'a ahadukum pada lafaz yang lainnya dari hadis Bukhari dan Muslim, lafaznya di antara lafaz-lafaznya adalah idza jaa'a ahadukum. Ahadukum di sini umum, siapa saja apabila dia datang untuk sholat Jumat maka hendaknya dia mandi. Demikian pula hadis yang tadi, barang siapa yang dia berangkat ke masjid pada saat pertama, pada saat kedua, seterusnya tadi, itu juga menunjukkan bahwasannya mandi itu bagi orang yang tidak datang ke masjid. Adapun yang tidak, maka tidak tersyariatkan mandi. Kalau mau mandi ya boleh-boleh saja, artinya bukan disyariatkan. Jadi perkara yang juga baik saat hendak menuju ke masjid untuk menjalankan sholat Jumat, maka mandinya itu bernilai ibadah. Jadi dia meniatkan demikian. Kemudian ada hadis yang menunjukkan bahwasannya mandi Jumat itu wajib ala kulli muhtalim. Ini juga menunjukkan wajibnya tersebut, wajibnya dalam akhir wajib isinya adalah sesuatu yang muta'akad, sesuatu yang ditekankan, bagaimana telah lewat penjelasannya. Itu kalimat muhtalim masuk padanya laki dan perempuan, sehingga pensyariatan daripada mandi ini adalah kaitannya dengan siapa saja yang hendak menghadiri sholat Jumat. Wallahu a'lam. Dan kalimat man dalam hadis yang dibawakan oleh Asy-Syaikh riwayat Ibnu Khuzaimah, ini man ini juga yasru lirijal wa nisa. Kalimat man Allah menyatakan awama yunasau fil khilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Awamah, mak di situ pada perempuan. Apakah orang yang Yunus saufil kerja yang dia tumbuh dalam perhiasan, bahwa fil kisah khairu mubin dalam keadaan dia kalau debat tak bisa untuk mengutarakan pendapatnya. Ini perempuan maksudnya. Di sini dengan man, sehingga man ini umum, ya. Baik laki maupun perempuan. Man lam yatiha falaisa aibusul. Orang yang tidak mendatanginya maka tidak tidak disunahkan ataupun tidak ditekankan padanya mandi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada beberapa khilaf sebetulnya di sini dan masing-masing punya dalil dan argumentasi, dan ini pendapat yang paling rajinnya apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Ghassam. Bismillahirrahmanirrahim.